الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم Kita masih pada pembahasan risalah Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, hatta إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, hingga tatkala hilang perasaan takut dari hati para malaikat, mereka bertanya, ماذا قال ربكم, apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat. Kita pada pertemuan yang terakhir telah membaca beberapa kesimpulan faedah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala sampai pada faedah yang ke-9. Sekarang kita lanjutkan faedah yang berikutnya, al-ashirah, faedah yang ke-10. Anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi. Dalam bab ini terdapat faedah bahwasannya malaikat Jibril, beliaulah yang bertugas menyampaikan wahyu ila haitsu amarahu Allah, kepada siapapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang ma'ruf, masyhur, dikenal di kalangan kaum muslimin. Di antara tugas malaikat Jibril alaihi salam, beliau adalah satu-satunya malaikat yang dipercaya untuk membawa dan menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba Allah dari kalangan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia. Dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian al-hadiyah asyrah, faedah yang ke-11, zikru istiraqis syayatin. Dalam bab ini diterangkan bahwasannya para syaitan dari kalangan bangsa jin selalu berupaya mencuri dengar khabar dari langit. Walaupun kita tidak melihat dengan kasat mata, namun dikarenakan khabar yang datang berasal dari hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mengimani. Karena kan Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya syaitan dari kalangan bangsa jin, mereka berupaya untuk mencuri dengar berita langit. Athaniya ashrah, yang kedua belas, sifatu rukubi ba'dihim ba'da. Dalam bab ini juga diterangkan bagaimana cara jin-jin tadi mencuri dengar berita langit, yaitu sebagian mereka naik di atas pundak sebagian yang lain, seperti yang kemarin disampaikan, ya, diterangkan oleh salah satu rawi, Sufyan rahimahullah, hakadha, ya, dimiringkan begini. Baik, ats-tsalitsa asyrah, yang ketiga belas, irsalus syuhub. Dalam bab ini juga diterangkan bahwasannya para malaikat mereka melemparkan panah-panah api dari bintang-bintang yang berjatuhan untuk membidik syaitan-syaitan yang berusaha mencuri dengar berita langit. Jadi bintang yang jatuh, yang disebut dengan istilah apa? Meteor, ya. Naam, itu ternyata bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi berdasarkan berita di dalam hadis yang sahih, khani fidina azani Allah wa iyakum, yang telah kita baca bersama, bintang-bintang yang jatuh tadi adalah peristiwa di mana para malaikat membidik jin-jin yang berusaha mencuri dengar berita langit. Maka harus kita imani, khani fidina azani Allah wa iyakum. Ar-rabi'ah ashrah, yang keempat belas, annahu taratan yudrikuhu syihab qabla ayyul kiyaha wa taratan yulkiyaha fi udhuni waliyihi minal insi qabla ayyudrikahu. Di dalam bab ini juga diterangkan bahwasannya panah yang dilemparkan oleh para malaikat berupa bintang yang jatuh tadi terkadang tepat sasaran, sehingga jin yang telah berhasil mencuri dengar berita langit belum sempat menyampaikan kepada tukang sihir dan dukun selaku antek-anteknya iblis dari kalangan umat manusia, terlebih dahulu terkena bidikan para malaikat, roboh, khanifidina azani Allah wa iyakum, sehingga khabar tadi terputus. Dan terkadang pula dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, jin-jin tersebut berhasil menyampaikan berita langit kepada wali mereka, wali syaitan dari kalangan umat manusia sebelum terkena bidikan para malaikat. Terkadang berhasil, terkadang tidak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-khamis asyrah, yang kelima belas, kaunul kahini yasduqu ba'dal ahyan. Di sini terdapat faedah, terkadang seorang dukun ini benar ucapannya. Dari mana kok bisa benar ucapan dukun? Ya, ternyata dukun tadi berbicara bukan karena tahu perkara gaib. Dukun tadi benar ucapannya, benar perkataannya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dikarenakan berita yang berhasil dicuri dengar oleh jin-jin kafir sampai ke telinga dukun tadi. Nah, As-sadisa asyrah, yang ke-16, kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dukun tersebut menambahkan bersama satu berita yang benar tadi, ditambahkan 100 kedustaan. Ya, jadi yang namanya dukun itu sok tahu. Ya, cuman terkadang benar ucapannya. Benar ucapannya tadi dikarenakan jin-jin yang kafir yang mencuri dengar berita langit berhasil lolos dari bidikan para malaikat yang menembak mereka dengan panah api berupa bintang yang jatuh. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Satu kebenaran dibumbui dengan 100 kedustaan. Dari 101 kasus, ya, dukun kan menerima klien yang datang, ya, pasien. Ya, dukun tadi dalam 101 penanganan kasus ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, hanya satu yang benar. Kebetulan benar karena berita yang didengar dicuri dari langit berhasil lolos dari tembakan para malaikat. Selebihnya kedustaan dan kedustaan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan sabda beliau adalah wahyu yang beliau terima. Khabar dari Nabi alaihi salatu wasalam sangat jelas menggambarkan bahwasanya dukun, tukang ramal, tukang sihir dan seterusnya, dan yang sejenisnya dari wali-wali syaitan ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum adalah penipu, pendusta. Kalau dijumpai terkadang benar ucapannya atau ramalannya, itu dikarenakan dia mendapatkan contekan. Ya, satu contekan berupa berita langit yang berhasil lolos dari bidikan panahnya para malaikat ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tapi kenyataannya apa? Khabar yang sangat jelas dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khabar yang begitu terang benderang ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, bahwasanya dukun adalah tukang tipu, dukun adalah pendusta, memberikan 100 bumbu kedustaan ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, toh masih saja banyak pasiennya. Masih saja banyak yang tertipu. Sudah tahu pendusta, masih didatangi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Di zaman dahulu khanifidina azani Allahu wa iyyakum datang, sejatinya dia dukun, tapi dianggap sebagai alim. Ya. Alim menurut firqahnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Datang kepada sang alim menanyakan, kemana saudara saya ini berada? Saya sudah mencari sekian lama enggak ketemu-ketemu. 2 tahun saya mencari enggak ketemu. Kemana kira-kira saudara saya ini berada? Dukun tadi yang dipanggil dengan alim mengatakan, tenang. Dia menoleh ke arah kanan. Kemudian menoleh ke arah kiri. Oh, tenang. Saudaramu masih hidup. Loh, kok tahu? Karena saya tengok ke arah kanan di surga enggak ada. Kemudian saya tengok ke arah kiri di neraka, oh juga enggak ada. Ya. Di kalangan surga penduduk surga enggak ada. Penduduk neraka juga enggak ada. Berarti masih hidup saudaramu. Cari sampai dapat. Ya. Ini kelihatan apanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kelihatan bohongnya. Ya. Nabi saja enggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ternyata dukun zaman itu melakukan terobosan yang betul-betul spektakuler. Ya, menangani pencarian orang hilang bukan pakai GPS, ya, atau teknologi-teknologi yang mendukung untuk hal itu. Cukup tengok ke kanan, tengok ke kiri. Kalau dilihat, wah, ternyata ada di kalangan penduduk surga. Udah mati berarti saudaramu. Doakan. Wah, ternyata ada di penduduk neraka. Ya, harap-harap dapat syafaat ya. Oh, enggak ada di surga, enggak ada di neraka. Masih hidup saudaramu, tenang. Jangan khawatir. Ya. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kisah yang betul-betul menggelitik. Antum dengar langsung ketawa. Karena apa? Sangat-sangat nampak kebohongannya dan kedustaannya. Dan itu memang keadaan seorang kahin, seorang dukun. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalaupun dia benar, sekali lagi, kalaupun dia benar ketika meramalkan sesuatu, itu dikarenakan berita langit yang berhasil dicuri oleh jin-jin kafir lolos dari bidikan para malaikat. Nah, kemudian mana tadi? As-sabi'ah asyrah, yang ke-17, annahu lam yasduk atau lam yusaddak kadhibuhu illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Penulis rahimahullah memberikan faedah, kata beliau rahimahullah ta'ala, dukun itu tidak dibenarkan kedustaannya kecuali hanya karena satu kalimat yang berhasil dicuri dengar dari langit. Dukun itu laku ikhwanibidina azani allahu wa iyakum, karena kebetulan benar ramalannya dan itu cuma sekali. Itu nilai jualnya ikhwanibidina azani allahu wa iyakum, daya tariknya di situ. Oh, kiai fulan, bah fulan, syekh fulan, alim fulan, waliullah fulan. Kan tidak mungkin kalau iklannya pakai nama waliu syaitan, lari semua kan gitu ya. Iklannya harus dengan kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang menarik kan gitu ya. Oh, waliullah fulan itu subhanallah, masya Allah, tepat kemarin, betul-betul tepat, ada saksinya, itu masih hidup saksinya, fulan bin fulan, alamatnya sekian sekian sekian, nomornya sekian sekian sekian, silakan didatangi, tanya langsung, cross check. Ya memang benar satu kali tok kebenarannya. Setelah itu kemudian ikhwanifidina azani allahu wa iyakum, tenar. Oh, ini fulan bin fulan, demikian demikian demikian, ramai halayak ramai datang ikhwanifidina azani allahu wa iyakum, padahal benernya cuma sekali. Selebihnya itu bumbu-bumbu kedustaan ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Kasus pertama kebetulan betul karena berhasil mencuri dengar khabar dari langit. Kasus yang kedua datang info dari jin-jin kafir tadi, tidak ada, falas, dibuatlah berita-berita bohong ikhwanifidina azani allahu wa iyakum dengan akal-akalannya. Oh, ini sepertinya agak susah ini kasus yang saya terima ini. Jadi untuk mendapatkan jawabannya, Bapak silahkan pulang dulu, nanti seminggu kemudian datang kemari dengan membawa beberapa syarat yang saya sebutkan. Semuanya harus komplit Pak ya, kalau gak komplit gak berhasil. Gimana? Setuju? Setuju Mbah. Disebutkan syarat pertama, syarat kedua, tentunya bukan syarat yang mudah, bukan sekedar menyerahkan KTP sama KK kemudian kelar, itulah ke KUA. Ya, enggak, syaratnya aneh-aneh. Suruh carilah, ya, bunga 7 rupa lah, air 7 sumur lah, macam-macam. Ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Ya, nanti cari domba, domba usia 2 tahun, lahir dari induk yang berusia 5 tahun, giginya tidak boleh lebih dari 8 buah. Kemudian usahakan domba tadi berwarna putih, mulus, tanpa cacat, dengan tanduk sepanjang 12 cm sebelah kiri, 8 cm sebelah kanan. Harus persis, Pak ya. Kalau enggak persis, susah saya memecahkan persoalan Anda. Ya, dicari hanibidina azani Allah wa iyyakum. Seminggu kemudian agak longgar, calling sama cincin. Cepet cari beritanya. Itu ya. Sampai sini belum bisa ini, Pak. Syaratnya enggak cocok. Semuanya memang tepat sesuai yang saya sebutkan, tapi ini tanduk kirinya ini enggak jadi 12 cm ini, Pak. Dalam penggaris saya ini 15 cm kelebihan. Ya. Jadi coba diulangi, Anda belum beruntung. Ya. Masih laku? Laku, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kasus nyatanya banyak. Wow, itu fulan bisa menyembuhkan, cukup dengan mencelupkan sebuah batu, satu orang sembuh, langsung satu kabupaten datang semua berobat kepada dia. Ya. Dari tempat yang berjauhan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, datang. Memang benar ada yang disembuhkan. Berapa orang? Satu orang toh. Gempar, ini pengobatan alternatif, cukup dengan ramuan ya, dari air putih, bukan air zam-zam loh ya. Ya terkadang mungkin satu kali pakai air aqua, kadang pakai Cleo, kadang pakai air perigi gitu ya. Dicelupkan batunya, halas diminum. Oh ini kok belum sembuh ya? Sabar, penyakitnya lebih parah dari yang pernah sembuh, jadi butuh penanganan yang lebih serius lagi ya. Bapak banyak-banyak berdoa. Ya benda. Loh, ya benda ini. Pernah dengar berita itu? Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, sampai omsetnya itu ngalahkan Pocari Sweet. Itu ya. Soalnya airnya mirip-mirip dengan Pocari Sweet. Ya dah? Nah. Hagada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Fenomena yang bisa kita lihat dengan nyata, dengan kepala kita, dengan mata kepala kita. Diambil kesimpulan oleh penulis rahimahullah, Al-Thamina Ashrah yang ke-18, Qabulun Nufus Lil Batil. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tabiat manusia itu cenderung menerima kebatilan. Cenderung menerima kebatilan. Kalau menerima kebatilan itu lebih mudah daripada menerima kebenaran. Loh kok bisa? Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'atin. Lihat bagaimana umat manusia cukup bergantung dengan satu kasus untuk dukun tadi ya. Satu kebenaran yang diucapkan oleh dukun tadi sudah dipegang erat-erat, dijadikan rujukan, dan tidak memperdulikan 100 kedustaan yang dibuat-buat oleh dukun tadi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pokoknya kalau diajak kepada kebatilan itu khalas. Ya. Cepat. Tapi kalau urusan menerima al-haq, masyaallah. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat berat. Seorang hamba bisa berbesar hati, memiliki jiwa yang besar untuk menerima al-haq, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan hendaknya masing-masing kita banyak-banyak muhasabah. Ya, tidak perlu kita sebutkan contoh kesana kemari, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Cukup ukur dengan diri kita sendiri. Saat kita tahu sebuah perkara tadi adalah perkara yang benar, ya. Namun tidak sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Seringkalinya kita dengan mudahnya menolak. Seringkalinya dengan mudahnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kita tinggalkan bimbingan tersebut. Kenapa? Satu alasannya, enggak cocok dengan hawa nafsunya. Padahal dalilnya jelas, tak terbantahkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tapi sulit untuk diterima. Giliran kebatilan yang jelas-jelas nyata batilnya, yang jelas-jelas nyata kesalahannya, yang jelas-jelas nyata kesesatannya, banyak yang ikut. karena mungkin lebih mengasyikkan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga jangan kemudian merasa tidak butuh dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian bangga diri, jangan kemudian memiliki sifat ujub, mentang-mentang sebagai seorang sunni salafi, mentang-mentang sebagai ikhwan senior, nah, bahasanya ya, ikhwan senior. Dikatakan senior kenapa? Sudah puluhan tahun mengenal dakwah. Ingat bahasanya, sudah puluhan tahun mengenal dakwah. Dari awal kali dakwah salafiyah muncul di bumi Nusantara, oh, itu sudah pelopornya di garda terdepan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai sekarang. Wah, ini ikhwan senior. Jangan kemudian mentang-mentang menyandang gelar ikhwan senior kemudian, wah, tenang, gak bakal sesat. Ya, terbukti kokoh tak tertandingi, kayak semen Gresik. Gitu ya, kokoh tak tertandingi. Lihat, datang fitnah, ya, fitnah sururiah kebal. Tuh, lihat toh, saya masih kokoh di atas sunnah. Fitnah sururiah gelondong, minggir. Gitu ya. Muncul lagi fitnah ini, khalifidina asani Allah wa iyyakum, fitnah itu dan seterusnya, minggir. Jangan kemudian ketika antum diselamatkan beberapa kali dari fitnah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian lupa daratan. Kita selamat bukan karena kemampuan yang ada pada diri kita. Kita selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menerima kebenaran. Ya. Kalau mengandalkan diri kita, lihat yang namanya hawa nafsu itu selalu condong kepada kejelekan. Yang namanya hawa nafsu, jiwa manusia itu selalu mudah, lebih mudah untuk menerima kebatilan daripada menerima al-haq. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan ya kepada hamba-hambanya, khanifidina azani allahu wa iyyakum, untuk memohon perlindungan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memberikan bimbingan untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu hikmah kenapa suratul Fatihah dijadikan rukun dalam salat kita, karena terkandung di dalam suratul Fatihah permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terus kita baca dalam setiap rakaat kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, terus berulang. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sendiri bebas atau merdeka berdiri sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat korban-korban yang jatuh dalam berbagai macam fitnah, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mereka menjadi korban saat diambil hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati mereka. Saat mereka sudah tidak lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah mereka ke dalam fitnah. Walaupun dulunya di masa-masa awal, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kita kenal di atas kebaikan, kita kenal di atas sunnah, kita mengenalnya sebagai tokoh pelopor, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang mungkin kalau dibandingkan dengan diri kita jauh, nggak bisa dibandingkan. Tapi saat diambil hidayah dari hati mereka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, mereka tidak mampu membawa diri mereka istiqamah di atas jalan yang benar, langsung jatuh ke dalam kesesatan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Contohnya sangat banyak. Ya, teramat banyak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian at-tasi'a asyrah, yang ke-19. kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Di dalam bab ini menjelaskan kepada kita bagaimana upaya jin-jin kafir tadi mentalkin berita langit. Ya, kan yang dapat orang pertama yang paling atas. Ya, berhasil mencuri dengar, ditalkin kepada orang yang kedua. Terus orang yang ketiga mentalkin kepada orang yang keempat dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa yahfazunaha, berusaha dihafal dengan baik, dijaga. Ya, supaya apa? Supaya kalau berhasil lolos sampai ke telinga dukun dan antek-antek iblis dari kalangan umat manusia, yastadilluna biha, dijadikan sebagai dalil, ya, sebagai bukti untuk melariskan dagangan mereka, untuk menyesatkan umat manusia. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu gambaran apa? Gambaran bahwasanya musuh kita dari kalangan iblis dan bara tentaranya, jin-jin kafir, itu betul-betul memiliki semangat yang membara, tekad yang membaja untuk menyesatkan Bani Adam. Sampai mereka rela naik satu sama lain, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naiknya itu bukan cukup 10-20 meter ini ya, sampai ke langit. Gitu ya. Sampai ke langit butuh jumlah yang besar, tenaga yang banyak. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Orang pertama yang paling ujung, bukan orang pertama ya, jin pertama yang paling ujung, ketika sudah dapat, dijaga dengan baik, disampaikan kepada jin yang kedua. Jin yang kedua pun juga demikian, dijaga dengan baik, sampai ke, berusaha seterusnya sampai pada jin yang terdekat dengan dukun tadi. Khanifidin azani Allahu wa iyyakum. Dan mereka melakukan tindakan tadi itu antara hidup dan mati. Kenapa? Ada sniper, bahasanya ya, ada para malaikat yang ketika melihat mereka akan membidikkan panah-panah api. Khanifidin azani Allahu wa iyyakum, diarahkan kepada mereka perjuangan di atas kebatilan. Musuh kita itu tidak tidur. Khanifidin azani Allahu wa iyyakum. Mereka selalu menggeliat, berusaha menjatuhkan Bani Adam dari siratal mustaqim supaya menjadi teman-teman mereka menghuni neraka nanti di yaumul kiamah. Kalau kita tahu ternyata musuh kita itu sudah lama bergerak, tidak tinggal diam, tidak tidur, apakah kemudian kita pantas kemudian berleha-leha menikmati rasa takjub terhadap diri kita sebagai seorang sunni salafi, sebagai ikhwan senior, sebagai orang yang merasa sudah lama mengenal dakwah yang benar, merasa kebal terhadap kesesatan? Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Merasa sudah lama anti dengan yang namanya kesesatan, sudah punya antivirusnya, kebal terhadap semua kebatilan, kemudian malas-malasan dalam mengambil faedah ilmu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Masih menggunakan tradisi lama, pilih-pilih ustaz. Wah, kalau ustaz ini mah enggak enak, ngantukan kalau saya ikut. Wah, kalau ustaz itu terlalu cepat, enggak enak. Oh, enak ustaz ini, penjelasannya terang, enggak ngantuk. Ya, ya, walaupun kadang-kadang mendebarkan. Kenapa? Tiba-tiba melontarkan pertanyaan secara mendadak. Gitu ya. Masih pilih-pilih ustaz. Padahal semua asatidz tadi, khanifidin azani Allahu wa iyyakum, alal khair. Mereka punya ulum, punya ilmu, memberi yang disampaikan adalah al-haq, kebenaran, faedah ilmu. Kira-kira pantas enggak? Coba kita muhasabah, khanifidin azani Allahu wa iyyakum. Di saat musuh kita yang tidak kelihatan, jin-jin kafir tadi itu betul-betul memiliki usaha yang maksimal untuk menyesatkan Bani Adam, kok ternyata kita santai-santai saja, merasa tidak butuh dengan ilmu, merasa kemudian kebal terhadap kebatilan, ini salah besar ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, berbahaya. Ya. Faedah ini disampaikan oleh beliau ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum supaya kita waspada. Ternyata perkara yang tidak kita lihat secara kasat mata itu betul-betul menakutkan. Ya. Bukan hanya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang sesat dan menyimpang ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang punya semangat membara, menggiring manusia kepada kebatilan. Bukan hanya mereka. Ternyata makhluk lain yang tidak kita lihat dengan mata kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum juga memiliki misi yang tidak kalah besar untuk menyesatkan Bani Adam. Kalau kita tahu, maka harus tumbuh semangat dalam diri kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, jangan berleha-leha. Nah, kemudian tinggal dikit ya, dihabiskan biar pertemuan berikutnya bab yang baru. Al-Isyurun yang ke-20. Itsbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah al Mu'attilah. Dalam bab ini menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, berbicara, bisautin wa huruf, dengan suara dan huruf yang didengarkan oleh para malaikat. Dan tidak sama antara suara Allah Subhanahu wa taala dengan suara manapun dari makhluk-makhluknya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Khilafan lil Asy'ariyah al Mu'attilah. Ini berseberangan untuk menyelisihi pemikiran Asy'ariyah ahlut ta'til. Ya, Asy'ariyah ini mazhab yang disandarkan kepada Abul Hasan al Asy'ari. Bukan Asidawi ya. Abul Hasan al Asy'ari. Ya, mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan merumuskan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum sifat-sifat yang mereka anggap masuk akal. Menolak sebagian sifat, kemudian menetapkan sifat-sifat yang lain yang menurut mereka masuk akal ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan yang benar kita tetapkan semua sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Nah. Insyaallah taala untuk pembahasan khusus masalah tauhid asma wa sifat nanti akan disampaikan secara tersendiri dalam bab-bab berikutnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian al-hadiyah wal isyrun yang ke-21. At-tasrih bi anna tilka rajfah wal ghash khaufan min Allah azza wa jal. Di dalam bab ini terdapat penjelasan bahwasannya bergetarnya langit, bergoncangnya langit ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kemudian para malaikat yang pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, hal itu semua terjadi khaufan minallahi azza wa jal, dikarenakan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teladan bagi kita semua. Makhluk-makhluk lain yang jauh lebih besar dari kita, langit dengan keindahannya, dengan kemegahannya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Ketika Allah berfirman dan langit mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian para malaikat dengan bentuk penciptaan yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari umat manusia, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala juga demikian, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka pingsan. Ya, tentunya kita sebagai umat manusia harus bisa mengambil pelajaran. Dan salafun salih terdahulu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah teladan terbaik. Lihat bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, saat beliau menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Kalau sekarang mungkin dibahasakan seperti presiden. Gitu ya. Pemimpin kaum mukminin yang memegang tahta nomor satu. Saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, salah seorang kerabat dari menteri-menteri beliau datang ingin menemui Umar bin Al-Khattab. Dipersilahkan masuk oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ketika kerabat dari salah satu menterinya tadi masuk menemui Umar bin Al-Khattab, bukannya menyampaikan aspirasi rakyat, justru datang-datang langsung cacian, meluncur, memaki sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, dikatakan gak adil lah, dikatakan demikian, menghujat penguasa di hadapan penguasa. Kira-kira kalau antum yang jadi penguasa, jadi apa orang itu? Rata dengan tanah. Gitu ya. Mungkin sebelum dipanggil apa namanya pasukan khusus, ya antum hajar terlebih dahulu. Ini rakyat kok kurang ajar. Ketemu pemimpinnya kok seperti ini sikapnya. Itu kalau kita. Dan itu wajar. Posisinya sebagai seorang pemimpin berusaha adil. Demikian pula yang dirasakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Seketika beliau, karena sebagai manusia biasa, marah. Ya. Dipegang laki-laki tadi, khani bidina azani Allahu wa iyyakum, dan sudah terkokang tinju beliau. Tinggal dilesakkan saja, sudah terkokang. Siap meluncur tinjunya. Menteri bawahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an cukup membacakan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya Amirul Mukminin, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa hadza minal jahilin, katanya. Wahai Amirul Mukminin, dibacakan satu ayat. Khudzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa hadza minal jahilin, kerabat saya ini termasuk orang-orang yang jahil. Seketika mendengar ayat tadi langsung hilang amarah beliau. Dilepaskan, enggak jadi dipukul. Kalau mungkin kita sabar, jangan dibaca dulu. Lanjutkan. Ya, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin menggantikan ayahnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang saat itu mewarisi kekacauan karena ada perselisihan antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan siapa? Dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Ya. Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia digantikan oleh Al-Hasan yang saat itu mewarisi kekacauan. Hendak terjadi peperangan besar ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum, yang sebelumnya sudah berlangsung dikenal dengan perang Siffin, karena banyaknya pengikut Ali dan juga banyaknya pengikut Muawiyah, sama-sama kaum muslimin hendak bertempur ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-Hasan ibnu Ali didatangi oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Ketika hendak perang, ini sudah siap, ini ceritanya. Pasukan sudah siap. Tinggal ditabuh genderangnya, mulai peperangan. Al-Hasan radhiyallahu taala anhu wa aradah didatangi oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Beliau menemui Al-Hasan, kemudian disampaikan satu hadis. Hanya satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakrah kepada Al-Hasan radhiyallahu taala anhu wa aradah. Hadis apa? Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ketika engkau wahai Al-Hasan saat itu masih kecil dan Rasul sedang khutbah di atas mimbarnya, engkau merangkak menuju beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba Rasul mengatakan di hadapan kami para sahabat, inna bani hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah pemuka kaum, pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi bainat ta'ifatainil 'azimatain minal muslimin, dan kelak melalui cucuku ini Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum mukminin yang sedang bertikai. Maksudnya apa? Disampaikan hadis tersebut kepada Al-Hasan supaya beliau mundur, mengalah, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Seketika itu Al-Hasan mundur. Ya. Mundur ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum dari jabatannya dan menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Apakah keputusan Al-Hasan tadi serta merta dengan mudah beliau lakukan ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum? Bawahan beliau menentang, tidak. Ya. Malu Al-Hasan, malu. Kita sudah siap tempur. Masa kita kalah sebelum berperang? Ya. Al-'ar. Ya. Kata mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. An-nar lal-'ar. Sudah nyalakan saja apinya. Jangan sampai kita malu. Tapi kata Al-Hasan radhiyallahu taala an, al-'ar lan-nar. Mending kita malu daripada kita masuk ke dalam neraka. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sikap yang begitu mulia dan bijak ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum didasari karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak dan taatlah kepada Rasul dengan ketaatan yang mutlak pula, sangat difahami oleh Al-Hasan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan seketika beliau mundur dari jabatannya, menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan terselamatkan sekian banyak darah-darah kaum muslimin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan bagi kita semua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan kepikiran kita, tidak sesuai dengan adat istiadat, kalau itu kebenaran, terima. Dan lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada cacian ataupun celaan orang yang mencela. Dan yang terakhir, faedah yang terakhir hanifidina azani Allahu wa iyyakum, ats-tsaniyah wal isyrun, yang ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujjada. Hadis ini atau bab ini menerangkan kepada kita bahwasanya para malaikat saat mereka terbangun dari pingsannya, siuman dari pingsannya, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.